Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kita melanjutkan beberapa hal yang perlu bersama-sama kita pahami sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan para hambanya untuk beribadah, bertauhid. Dan tidak dikatakan ibadah kecuali dibangun di atas at-tauhid, di atas ikhlas, bersih dari segala cabang kesyirikan, dari segala yang merusak keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak kalah pentingnya dalam hal ini adalah mengenal ilmu dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita yakin bahwa bulan Ramadan sudah sering hadir di hadapan kita. Seringkali kita mendapatkan bulan-bulan Ramadan. Namun barakallahu fikum, sebagai seorang muslim yang diperintahkan oleh Allah menjalankan ibadah saum Ramadan, maka hendaklah harus selalu mengulang pelajaran bagaimana saum yang sesungguhnya diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena sifat manusia itu lupa. Ya, bahkan sifat manusia itu zalumun kafar. Seringkali berbuat kezaliman dan seringkali berbuat kekufuran. Kita sudah tahu kadang apa itu saum. Kenapa kita diperintahkan saum? Bagaimana seharusnya seorang muslim di bulan Ramadan? Namun kita melihat di tengah-tengah kaum muslimin, tanpa kita mengingkari, memang banyak sebagian kaum muslimin di saat bulan Ramadan, sebagian mereka masih banyak yang dengan tenang makan di pinggir-pinggir jalan, ya, walaupun mungkin dipasang tenda-tenda agar tidak kelihatan sedang makan. Tidak sadar kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan mereka. Tidak sadar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban mereka atas nikmat umur dan kesempatan yang Allah berikan kepada mereka. Oleh karena itu penting sekiranya untuk kita kembali mengulang pelajaran kita. Karena saya ulangi, manusia itu seringkali lupa. Atau seringkali manusia itu berbuat zalim atas dirinya. Dan seringkali manusia memiliki sifat kafar. Dan manusia juga kadang memiliki sifat dhuluman jahula. Bodoh. Dia tidak tahu tapi tidak mau tahu. Jahul. Ya. Oleh karena itu, para pendengar sekalian yang kami cintai dan kami hormati, kita harus sadar bahwa semua dari kita akan menghadap Allah Azza wa Jalla, dan masing-masing dari kita akan dimintai pertanggungjawaban atas diri kita masing-masing. Sehingga oleh karena itu, marilah sebelum kita masuk di bulan Ramadan, kita mengkaji ulang tentang permasalahan shaum, ya, permasalahan puasa itu sendiri, ya. Yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini, kalau kemarin kita bahas tentang keutamaan bulan Ramadan, apa ya, benar? Iya, betul, Ustaz. Ya. Ada empat kemarin, Ustaz, ya? Ada empat, ya. Itu di antara yang kita ketahui dari beberapa keterangan para ulama, rahimahumullahu jami'an, tentang keistimewaan, keutamaan dari bulan-bulan Ramadan. Kenapa puasa yang Allah wajibkan selama sebulan itu jatuh pada bulan Ramadan? Kok tidak pada bulan Muharram? Kenapa kok tidak pada bulan Sya'ban? Tapi kok pada bulan Ramadan? Maka hikmah di balik itu semuanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla sebagai Ar-Rabb, pengatur, pemelihara, pencipta alam semesta ini. Maka kewajiban hamba adalah mengikuti. Jangan bertanya kenapa demikian, kok bisa begitu. Allah katakan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanyakan kenapa berbuat demikian. Wa hum yus'alun, tetapi mereka para hamba-hamba itu yang akan ditanya. Ya, jadi kadang-kadang di tengah-tengah kaum muslimin bertanya, kenapa sih ada puasa? Ya, kenapa sih mesti puasa bulan Ramadan? Mesti menahan makan dan minum. Kan kita bebas. Sebagai manusia kan punya kebebasan. Naam. Memang manusia punya kebebasan, tapi kebebasan sebagai aturan yang Allah berikan kepadanya, itu akan mengatur agar dia semakin baik. Tetap di atas aturan Allah, karena dia hamba Allah. Ya. Oleh karena itu, kita akan masuk pada poin penting. Mahia fadailus siyam. Apa itu keutamaan siyam, puasa? Ya. Puasa itu sendiri apa sih? Siyam secara bahasa adalah al-imsak. Siyam itu maknanya secara bahasa itu al-imsak, menahan. Ya. Secara bahasa itu al-imsak. Menahan makan, menahan minum, menahan diri dari bicara, itu kan namanya siyam. Seperti Maryam alaihissalam ketika berkata, inni nazartu lirrahmani shauma. Inni nazartu lirrahmani shauma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah untuk shauma. Menahan diri. Falan ukallimal yauma insiya. Maka aku tidak akan berbicara dengan manusia pada hari ini. Artinya Maryam menahan diri tidak bicara ketika ditanya orang. Ayat. Maka menahan diri tidak bicara juga namanya saum. Maka secara bahasa orang yang menahan diri dari makan dan minum itu juga namanya saum. Ya. Ini secara bahasa. Jadi setiap orang yang menahan makan dan minum, namanya apa? Saum. Tapi tidak semua loh. Orang yang menahan makan dan minum itu apa? Puasa. Ya. Karena ini maksud saum di sini adalah secara syariat. Secara syariat. Ketika ada orang mau dioperasi sama dokter, besok jam 6 mau dioperasi, tolong puasa dulu. Apa maksudnya puasa dulu? Menahan ini, Ustaz, ya. Jangan makan dulu, jangan minum dulu. Iya, Ustaz. Tapi kenapa tidak sahur dulu? Coba tidak nyuruh nanti malam sahur dulu. Maksudnya saum di situ, puasa di situ, jangan makan, jangan minum dulu, sebab besok mau dioperasi. Begitu? Iya. Itu secara bahasa. Maka al-murad huna, yang dimaukan saum di sini adalah secara syariat at-ta'abbud lillah subhanahu wa ta'ala. At-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi saum itu adalah maknanya at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bil imsak anil muftirat, dengan cara menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubis syams, dari terbitnya fajar sadiq sampai tenggelamnya matahari. Baik. Ini sebagian ulama mendemisikan demikian, memberi takrif demikian. Ya. Beribadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara menahan diri dari segala hal yang membatalkan saum. Kapan dimulainya? Dari terbit fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Ya. Dan ini merupakan ibadah yang makhsus fi waqfi zamanin makhsus ala syai'in makhsus. Sebagian ulama mendefinisikan saum itu ibadah yang khusus fi zamanin makhsus, pada waktu yang khusus, yakni bulan Ramadan, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, waktu yang khusus. Ala syai'in makhsus, karena perkara yang khusus. Apa itu? Menahan makan dan minum. Karena menahan makan dan minum, kalau sampai seorang makan dan minum, batal saumnya. Intinya, makna saum adalah ibadah yang itu ditentukan caranya, waktunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ditunjukkan oleh Rasulnya. Kemudian, yang kedua, saum termasuk rukun dari rukun Islam. Fardun min furudillah wa ma'lumun min ad-din bid-darurah. Kata Syekh Saleh Fauzan di dalam mulakhas al-fiqhinya, bahwa saum Ramadan itu rukun dari rukun Islam, kewajiban yang Allah wajibkan, yang ma'lumun min ad-din, hal yang sudah diketahui dalam agama secara jelas, secara pasti. Artinya kalau setiap orang Muslim pasti harus ngerti, tidak boleh tidak ngerti ada ibadah namanya saum. Ya. Sehingga kewajiban saum merupakan rukun dari rukun Islam yang harus diperhatikan oleh setiap Muslim. Karena kadang banyak orang Islam ya tidak memperhatikan rukun-rukunnya yang harus ditegakkan olehnya. Adapun dalil-dalilnya sangat jelas, sebagaimana sering kita dengar dalam surat Al-Baqarah 183, ya, juga dalam ayat tersebut dikatakan dalam ayat yang lain Al-Baqarah 185, faman syahida minkum syahra falyasumu, siapa yang menyaksikan bulan Ramadan berpuasalah. Kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, falyasumhu wal amru lil wujub. Perintah di sini menunjukkan wajib karena melihat bulan Ramadan. Ya. Kemudian sekarang kita bahas keutamaan fadailus siyam. Keutamaan daripada siyam yang dilakukan seorang hamba. Puasa secara umum. Karena puasa itu ada yang wajib, ada yang fardhah, ada yang mustahabbah, ada yang tatawu'ah, ada yang sifatnya sebagai jenis ibadah tatawu', ada yang fardu, Secara umum, shaum itu memiliki fadail. Yang pertama, as-shaumu junnatun. Shaum merupakan junnah. Junnah itu artinya penjaga. Hal yang bisa menjaga seorang hamba. Naam. Menjaga yang pertama yang dimaksud di sini adalah ya, menjaga dari syahwat. Wiqayah minasyahwah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang syahwatnya sangat kuat tapi tidak mampu untuk menikah. Bagi para pemuda yang syahwatnya sedang naik, bergejolak dengan kuat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada mereka untuk puasa manakala belum mampu apa menikah. Karena apa? Dengan shaum itu akan memangkas, mengurangi gejolak syahwat. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalan Abdullah ibn Mas'ud. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarus sabab." Wahai para sabab, anak-anak muda. Man istata'a aminkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang mampu menikah, menikahlah. Kenapa? Karena kata Nabi, fa innahu aghadhu lil basar wa ahsanu lil fasi. Aghadhu lil basar, dengan menikah akan lebih menundukkan pandangan. Ya, dan lebih menjaga kemaluan. Ya. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm. Siapa yang tidak mampu, dia puasa. Kenapa? Fa inna lahu wija. Karena puasa itu memiliki wija, penjagaan. Akan menjaga, akan menjadi penghalang bagi gejolak syahwat anak muda ini. Ya. Jadi, kenapa Nabi memanggil ya ma'syarus sabab? Bukan ya ma'syarus suyukh. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena yang dipanggil di sini adalah anak muda, dan anak muda itu adalah orang yang cenderung untuk berkeinginan apa? Menikah. Kalau sudah tua, sudah pernah menikah, mungkin ada keinginan, tapi sudah pernah ya? Iya, Ustaz. Jadi tidak terlalu ngepet ya? Iya, betul, Ustaz. Begitu apa? Seharusnya begitu, Ustaz. Jadi karena anak muda biasanya kepengen, karena belum punya istri, kepengen menikah. Atau pemudi, ingin menikah. Maka dipanggil ya anak syarat sabab. Ya anak muda. Ya, yang ingin menikah, menikahlah. Kalau sudah mampu. Walaupun yang tua juga kadang sudah menikah, kepengen menikah lagi ya. Iya. Nikah, punya satu, kepengen punya dua. Kan begitu. Ya. Hal yang lumrah. Dan agama bolehkan. Asal mampu. Adil. Ya. Karena dengan menikah, kata Allah, hai para pemuda, akan lebih menjaga pandangan. Karena orang mukmin, orang mukminah, ketika melihat lawan jenis yang tidak haram, yang tidak dihalalkan untuk dilihat, supaya menundukkan apa? Pandangannya. Nah, kalau sudah punya istri, yang dipandang istrinya. Bisa dipandang 24 jam. Kalau perempuan lain, laki-laki lain, harus menunduk pandangannya. Bukan memejamkan mata ya, menundukkan mata. Ya. Menundukkan. Ditundukkan pandangannya. Ya. Dan lebih menjaga farjinya. Dengan punya istri, seorang akan terjaga kehormatannya. Dengan seorang punya suami, terjaga kehormatannya. Maka anak muda yang sedang berkeinginan menikah, namun tidak mampu secara fisik, secara materi, secara ilmu, belum mampu, maka perbanyak puasa. Karena akan jadi tameng dari gejolak syahwat. Yang dimaksud puasa, shaum, puasa yang dicontohkan Nabi. Seperti puasa Senin, Kamis. Seperti puasa Nabi Dawud, sehari puasa, sehari tidak. Seperti puasa Yaumul Bid, ya, setiap bulan. Al-Muhim, puasa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barakallahu fikum, ini yang dimaksud riqayah, penjagaan bagi seorang hamba yang menjalankan shaum. Ya. Yang kedua, yang dimaksud penjagaan, bahwasanya Rasulullah SAW menjadikan dengan shaum tersebut, orang akan terjaga dari neraka. Akan terjaga dari neraka. Akan dibentengi. Allah akan jadikan benteng baginya, penghalang baginya dari api neraka. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Juga dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi SAW, "Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah." Tidaklah seorang hamba menjalankan saum sehari saja di jalan Allah. Tidaklah seorang hamba menjalankan saum, ya, sehari saja, yauman, sehari saja di jalan Allah. Illa ba'adallahu bidzalik wajahu 'anil nar. Kecuali Allah jauhkan wajahnya dari api neraka 70 kharifa. Perjalanan 70 tahun. Ya. Perjalanan 70 tahun. Dalam lafaz yang lain, sab'ina kharifan ay masirata sab'ina 'ama, perjalanan 70 tahun. Ya. Kharif ay 'am, tahun. Dan ini lafaz yang menunjukkan bahwa keutamaan yang besar orang yang mampu menjalankan shaum sehari saja di jalan Allah. Lalu apa makna di jalan Allah? Disebutkan dalam penjelasan Imam Ibn Hajar, di antara ulama ada yang mengartikan fi sabilillah ay ikhlas lillahi ta'ala. Ada lagi yang mengartikan fi sabilillah di saat dia berjuang, berjihad di jalan Allah. Ya. Sehari dia shaum, pahalanya dijauhkan perjalanan 70 tahun. Sehari saja itu. Dijauhkan wajahnya dari api neraka. Maka siapa yang sanggup? Siapa yang sanggup untuk bisa merasakan panasnya neraka? Kita saja sekarang sudah jari kita dimasukkan, atau tangan kita dimasukkan air mendidih. Itu sudah cukup. Tidak akan berani, ya. Atau berani kita tangannya dimasukkan ke air yang mendidih? Tidak berani, Ustaz, ya. Panas, nih, kan. Tidak akan berani, ya. Tidak akan berani. Takut. Nah, karena itu, supaya terhindar dari segala hal yang membahayakan kita di akhirat, kita manfaatkan hari-hari kita. Karena kita diberi oleh Allah modal hari. Sehari puasa dijauhkan 70 tahun dari api neraka. Tentu shaum yang dimaksud puasa yang sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang ada contohnya, ibadah ada contohnya dari beliau. Sehingga disebutkan dalam lafaz yang lain, riwayat Ahmad, as-siyamu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar. As-siyamu junnah, puasa itu merupakan benteng, penghalang, penjaga. Yastajinnu bihal abdu minan nar, yang seorang hamba bisa menjadikan sebagai benteng penghalang dari api neraka. Ma'asyiral muslimin, para pendengar sekalian, sungguh ini merupakan kebahagiaan, keberuntungan yang besar bagi seorang hamba yang mau menjalankan shaum di jalan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, as-shaum yudkhilu al-jannah. Shaum ini akan menjadikan seorang hamba dimasukkan ke dalam surga. Kalau orang tadi dijauhkan dari api neraka, maka dengan shaum seorang hamba barakallahu fikum akan Allah masukkan dia ke dalam jannah. Tentu hamba yang dimaksud hamba yang bersih dari kesyirikan. Ya. Sekali lagi, hamba yang dimaksud adalah hamba yang hidupnya tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ada orang kadang shaum puasa tapi sebagai syarat untuk menjadi seorang peramal. Jadi untuk jadi peramal itu puasanya cukup berat tuh. 3 tahun berturut-turut. Nanti bisa dapat ilmu kejadian yang belum terjadi. Ngerti sesuatu yang akan terjadi. Namanya peramal. Iya, oh nasib kamu akan begini. Sampai katanya orang itu datang sudah ngerti, oh kamu datang ke sini mau ini ya. Peramal. Puasa juga 3 tahun. Enggak boleh mandek terus. Walaupun Idul Fitri puasa terus. Ya, walaupun hari Id puasa terus. Karena itu syaratnya. Nah, ibadah yang seperti ini tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini maksud saum, saum yang dilakukan hamba sesuai dengan contoh bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak tercampurkan di dalamnya kesyirikan. Kalau dia mati menghadap Allah bersih dari kesyirikan, membawa pahala saum, Allah azza wa jalla akan memasukkan dia ke dalam jannah. Dalilnya dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah dulluni ala amalin. Dari Abi Umamah, semoga Allah meridhoinya, aku bertanya ya Rasulullah, tunjukkan untukku amalan adkhulu bihil jannah, yang aku bisa dengan amalan itu masuk jannah. Qala alaika bisawm la misla lahu. Kata Nabi, alaika bisawm. Bagi kamu agar berpuasa. Tidak ada yang semisal dengannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim wa sanaduhu sahih. Ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang bertanya amalan-amalan yang bisa masukkan ke dalam surganya, surganya Allah Azza wa Jalla, maka Nabi menunjukkan suatu amalan. Yang amalan tersebut namanya adalah as-sawu. Ya, alaika bis-sawu. Itu amalan yang akan memasukkan engkau ke dalam jannahnya Allah Azza wa Jalla yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Ya. Sehingga para pendengar sekalian, 2 poin penting ini dan masih banyak lagi poin-poin dan kita lanjutkan pada waktu yang lain insyaallah beberapa fadail tentang afsiyah. Dan ini 2 poin penting di antara yang bisa kita sampaikan dan semoga Allah taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa melanjutkan pembahasan dari fadail siyam yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada penyiar tafadhol. Tayyib, jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikum. Terkait dengan puasa nih Ustaz, ada sedikit mungkin tadi ada kaitannya dengan puasa-puasa yang tidak dicontohkan ini Ustaz ya. Gimana? Mungkin di lingkungan kita sudah mendapatkan mereka berpuasa pada tanggal kelahiran ini Ustaz. Oh, iya, ini mungkin dikatakan puasa wetan ini Ustaz ya. Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Sementara banyak di antara kaum muslimin yang melaksanakan dengan harapan mendapatkan pahalanya Ustaz. Ikhlas katanya mereka Ustaz. Bagaimana dengan ini Ustaz? Baik. Sebagian saudara-saudara kita, semoga Allah memberikan taufik, memberikan rahmah kepada mereka semua ya. Itu menjalankan saum karena hari kelahirannya. Ya. Hari lahirnya mungkin Rebo Pahing, maka setiap Rebo Pahing dipuasani ya. Iya, begitu Ustaz. Ya. Atau hari Rebo akhir tahun juga mungkin dipuasani Rebo akhir tahun. Ya. Maka kita sebagai seorang muslim, barakallahu fikum, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa Allah satu-satunya zat yang saya ibadahi. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah yang membawa syariat. Ya. Rasul yang wajib kita ikuti. Maka sebagai tanggung jawab orang yang mengucapkan kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka dia harus jujur. Jujur bahwa dia akan beribadah mengikuti aturannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang nyuruh bapak ibu kita, nah kita koreksi. Rasul merintahkan apa enggak? Nah, walaupun yang menyuruh mungkin kakek kita, kita koreksi. Ada perintah dari Rasul atau tidak? Karena orang yang kita ikuti agamanya adalah Rasul. Amalan-amalan yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar ini warisan nenek moyang. Nenek moyang. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan warisan. Apa itu? Ilmu. Wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama innama warrasu al ilma. Para nabi itu tidaklah mewariskan dinar dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Nah, sekarang al ilmu di situ ma'rifah. Ilmu yang terambil bersumber dari agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Jadi kita harus koreksi. Walaupun itu sudah lumrah, kaprah. Tapi sekali lagi, belum tentu lumrah dan kaprah itu benar. Harus dikoreksi di atas dalil. Di sana ada sebagian orang pakai dalil. Membawakan hadis. Bahwasanya Rasulullah SAW itu puasa hari Senin. Ya? Ya, Ustaz. Ya? Kenapa? Dalika yauma wulidtu. Ketika Nabi menjawab, kenapa puasa hari Senin? Karena itulah aku dilahirkan hari Senin. Dan pada hari itulah aku diangkat oleh Allah sebagai Rasul. Wa unzila alayya. Dan pada hari itu pula Allah turunkan Al-Quran kepadaku. Namun kita juga harus lihat hadis yang lain. Ya. Kenapa Nabi puasa hari Senin? Ternyata Nabi juga puasa hari Kamis. Nah, jadi puasanya Senin dan Kamis. Kenapa? Kok puasanya bukan hari Senin tok, tapi Kamis juga? Bukan karena kelahirannya ya. Kata Nabi SAW, Zalika yawma tu'radul a'mal yawmal isnin wal khamis. Amal-amal manusia itu dihadapkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Wa ana uhibbu an tu'radal a'mal wa ana shaim. Saya senang kalau saya puasa dalam kondisi amalan sedang dihadapkan kepada Allah sedangkan aku sedang puasa. Jadi puasa Senin Kamis itu alasannya adalah karena amal-amal baik, amal-amal kita semuanya dihadapkan kepada Allah. Sehingga Nabi puasa pada hari Senin itu bukan karena apa? Memperingati hari kelahiran, bukan? Hari kelahirannya, gitu. Ya. Dan ternyata para sahabat juga puasa Senin dan Kamis, walaupun para sahabat tidak lahir hari Senin. Ada sahabat yang lahir hari Rabu, ada yang hari Sabtu, bukan karena hari kelahirannya. Ya. Nah, maka kita kalau memahami hadis harus lengkap sesuai dengan pemahaman para ulama kita yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.